Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُدْعِي لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ A'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah taala membaca risalah Kutuf min Nuti Salaf. Penggalan atau potret dari sifat-sifat para pendahulu kita dari kalangan salafun salih. Terakhir kita baca itu poin ke-8 yaitu arifku wal hilmu wal anah, di antara sifat yang sangat menonjol dari mereka, dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diikuti oleh para sahabatnya sampai orang-orang yang mengikuti mereka, dan ini ba'dallah menjadi salah satu di antara sebab min a'zamil asbab, di antara sebab terbesar mudahnya diterima dakwah Islam, mudahnya diterima dakwah sunnah, yakni arifku wal hilmu wal anah, kelemah lembutan, kesantunan dan ketenangan. Arifku, lemah lembut, al-hilmu, santun, sopan, al-anah, tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wasiratu Nabiina Muhammad alaihi salatu wassalam, sirah Nabi kita, dipenuhi dengan sifat-sifat ini. Perjalanan Nabi kita, perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dipenuhi dengan sifat-sifat ini. Sampai pun sebelum ketika beliau belum diutus sebagai Nabi, belum diutus sebagai Rasul. Dan ba'dallah biiznillah, betapa mujarabnya, betapa ampuhnya, betapa besar pengaruhnya sifat ini, perangai ini bisa mempengaruhi pandangan orang terhadap dakwah Islam. Ketika seorang ikhati fil azani Allah wa iyyakum berhias, menerapkan benar sifat ini, al-hilm, kesantunan, tentu saja, dan kemarin sudah kita sebutkan, arifku wal-hilmu wal-anah fi hududi syara', selama masih dalam batasan syariat. Dan kita pun kalau tidak salah, telah kita contohkan. Ada kalanya Nabi alaihi salatu wasallam marah. Dan kemarahan itu tidak menafikan sifat hilm. Kemarahan tidak menafikan sifat rifq. Ketika memang marahnya itu karena Allah Jalla wa'ala. Karena ketika marahnya itu karena agama Allah. Kecemburuan, ghirah terhadap agama Allah. Nah, wabil jumlah, secara umum, secara global, hadhi sifat-sifat ini memiliki pengaruh yang sangat besar agar manusia mau menerima dakwah kita. Dan kalau ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, ada orang mau menerima dakwah, mau mengenal Islam, mau mengenal sunnah lewat tangan kita, melalui tangan kita, dengan sebab tangan kita, betapa besar pahalanya. Betapa besar pahalanya. Kita menyampaikan ilmu semampunya mungkin. Ilmu itu merasuk ke dalam hatinya dengan perangai, mengena pada dirinya. Awalnya mungkin dengan perangai, kemudian diiringi dengan penyampaian-penyampaian yang hikmah. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, hingga meresap, hingga masuk ke dalam hati mereka, hingga mereka mau menerima dakwatu sunnah, dakwatu salaf, dakwatu Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak lain tidak bukan itu adalah agama Islam itu sendiri yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Betapa besar pahalanya. Tidak perlu orang yang banyak menyampaikan dalil, karena kebanyakan mereka enggak paham tentang perkara yang demikian. Didalili terus, dijejali dengan dalil. Banyak dari mereka yang enggak paham dengan hal itu. Disampaikan dengan dalil, namun perangainya dia kurang baik, enggak akan masuk. Akan tapi dengan perangai meskipun sedikit bicara itu akan lebih mengena di hati manusia. Hakata. Kemudian ikhwati fillah jazani Allahu wa iyyakum, poin ke-9. Kita masuk poin baru dari sifat mereka, dari potret mereka, dari keistimewaan mereka. Qala rahimahullah, al-fahmus sahih wa tatbiq asy-syar'i li hukmil wala wal bara li ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman yang benar dan penerapan yang sesuai syariat. Li hukmil wala wal bara li ahli sunnah wal jamaah. Dalam menerapkan al-wala wal bara, sikap loyal dan berlepas diri, sikap cinta dan benci terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, sebelum kita membaca lebih lanjut keterangan beliau, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, al-fahmus sahih fid din, pemahaman yang benar dalam agamanya, dalam memahami agama Islam, merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ketika kita ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum memahami agama kita dengan baik dan pemahaman yang benar, merupakan kenikmatan yang wasubhanallah banyak manusia terluput darinya. Kenikmatan rohani kita demikian pula kenikmatan ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, harapan kita balasan dari Allahu jalla wa ala, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan surga Allah jalla wa'ala. Agama Islam, agama Allah jalla wa'ala merupakan agama yang ringan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang mudah, apabila difahami dengan baik, dan tidak berarti bermudah-mudahan. Inna hadza dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Innama bu'ithu bil hanifiyati samha, hanyalah aku itu diutus dengan agama yang hanif, yang ringan, samha, ringan, mudah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda, nuhina ani takalluf, kami dilarang dari bertakalluf, dari memberat-beratkan diri dalam urusan agama. Betapa banyak ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, ketika kaum muslimin memberat-beratkan diri mereka dalam permasalahan agama mereka, mereka justru bukan semakin dekat kepada Allah, namun semakin jauh. Dasarnya apa? Atau kenapa, sebabnya apa mereka sampai terjatuh dalam perkara yang demikian karena salah dalam memahami agama. Ketika orang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar terhadap agama Allah, terhadap agama Islam, dia akan merasakan bahwasanya agama ini adalah agama yang sangat ringan. Contoh, banyak orang dari kalangan kaum muslimin yang menganggap bahwasanya niat itu bitalafud, niat itu dengan diucapkan, talafud, diucapkan dengan lisan. Dalam keadaan ikhati filazani Allahu wa iyyakum, para ulama menyatakan bahwasanya an-niyat itu maudhi'uhu, tempatnya, atau maudhi'uha, tempatnya itu fil qalb, di hati. Ketika orang masih belum memahami ini, ketika mau sholat, dia meniatkan usolli ila akhirihi, atau nawaitu ila akhirihi. Dalam keadaan ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, langkah seorang insan atau jangan pun melangkah keluar dari rumah, ketika dia mendengar azan, dia bersiap untuk untuk menghadiri sholat, dia bersiap, dia masuk ke kamar mandi, itu sudah ada niat dia untuk menghadiri sholat, menjawab panggilan Allah Jalla wa'ala. Ketika orang mau berpuasa, niat adanya dalam hati. Ada masih sebagian kaum muslimin yang melafadzkan, belum lagi kalau ditambah was-was. Nah, waduh, tadi aku baca niat enggak ya? Nah, tadi sudah baca niat belum ya? Waduh, tadi sahur baca niat enggak ya? Sebelum sahur baca niat enggak ya? Kalau enggak baca niat puasanya batal. Puasanya enggak sah. Kenapa? Karena enggak niat. Wah, subhanallah. Sebuah perkara yang sebenarnya kalau kita memahami dengan baik, kita memahami dengan benar, itu adalah perkara yang sangat ringan. Namun karena takalluf memberat-beratkan diri. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, halakal mutanatti'un. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍa, binasa orang-orang yang berdalam-dalam memberat-beratkan diri. Karena syaitan akan memberat-beratkan dirinya. Dan perkara-perkara yang lain ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, yang mana agama Allah Jalla wa Ala itu sebenarnya sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang mudah dan jalan yang menenangkan hati, menenangkan dada, memudahkan manusia bukan memberatkan manusia. Sampai pun wudu, yaqati fil azani Allahu wa iyyakum. Di waktu yang sangat dingin, yang mungkin itu terasa berat bagi manusia, Allah tidak menginginkan keberatan untuk kita. Allah tidak ingin mempersulit kita. Akan tapi Allah ingin mensucikan kita. Allah ingin membersihkan kita. Dan betapa besar pahalanya. Ketika kesalahan-kesalahan kita, dari tangan, dari wajah, dari mata, dari telinga, dari kaki, digugurkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan amalan yang biasa kita lakukan. Oleh karenanya ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum, al-fahmus sahih, memiliki pemahaman yang benar, diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala memahami agama ini dengan benar, merupakan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Wa tatbiqu syar'i, dan menerapkan sesuai dengan syariat, li hukmil wala wal bara li ahli sunnah wal jamaah. Dalam permasalahan al wala, berloyalitas, wal bara, berlepas diri, al wala masuk juga padanya kecintaan, al bara masuk padanya al bughd, benci. menerapkan al-wala wal bara li ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, haqqan inna li ahli sunnati wal jamaati manhajahum al-haq fi hadzal bab. Merupakan sebuah kebenaran. Sesungguhnya manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan al-wala wal bara itu merupakan manhaj yang benar. Prinsip yang benar. Siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci. Akan datang atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma waradhahuma. Ketika kebanyakan manusia, dasar yang menjadi mereka atau membuat mereka mencintai, membuat mereka membenci, itu bukan dasar yang benar. Sehingga hal tersebut tidak memberi manfaat apa-apa bagi mereka. Qala rahimahullah idh huwa indahum minad da'aim allati yaqumu 'alaiha bina'ul iman. Karena kata beliau rahimahullah, al-wala wal bara di sisi ahlu sunnah wal jamaah merupakan penopang, merupakan penyangga yang dengannya kokoh bangunan keimanan. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita benci akan menguatkan keimanan, akan mengokohkan keimanan dan akan mengukuhkan, mengukuhkan, menguatkan agama Islam. Intilaqan min makna qauli Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau rahimahullah, berpijak dari mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma waridhahuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita mencintai saudara kita, atau ada orang yang kita benci, apa dasarnya? Kata Nabi, yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat, ketika engkau mencintai seseorang karena Allah, dan engkau membenci seseorang karena Allah. Lillahi dan fillah. Kalau mencintai orang karena Allah, ikhati filazani Allahu wa iyyakum, disitulah berarti nilai imaniyah itu hidup. Membenci orang lain karena Allah, nilai imaniyah, nilai keimanan kepada Allahu Jalla wa Ala, kepada Rasulnya, itu hidup. Mencintai karena Allah akan menghidupkan agama. Ketika kita mencintai orang lain, kita mencintai saudara kita karena Allah, hubungan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah itu akan terbangun. Ketika saudara kita salah, kita nasihati. Ketika kita salah, kita dinasihati. Ketika kita keliru, kita diingatkan. Ketika dia membutuhkan, kita bantu. Semata-mata karena Allah. Mukhlishan lillah, dia ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun. Inilah ikatan iman yang paling kuat. Wa fi lafdhin akhar, kata beliau, dalam lafaz yang lain, awsaq ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat dalam lafaz lain, dalam redaksi lain, al-muwalah fillah, berloyalitas karena Allah. Saya bersama dia, saya dengan dia, saya mendukung dia semata-mata karena Allah. Wal-mu'adah fillah, dan bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah. Dan ini khatifilazani Allah wa iyyakum, kalau seorang tidak berusaha mengikhlaskan niatnya dalam berukhuwah, tidak berusaha mengikhlaskan niatnya untuk berteman, untuk bergaul, akan sulit bisa cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, tidak suka karena Allah, akan sulit. Apalagi kalau misalkan naudzubillah, nasallahu alaihi wasallam alafiyah, orang yang suka mengejar, senang mengejar untuk mendapatkan kepentingan dunia, kepentingan pribadi. Dia akan mencintai orang lain, dia akan mencintai seseorang berdasarkan kepentingannya. Kalau lagi dapat untung, dia akan dekati. Tapi kalau lagi buntung, entah kabur kemana. Kalau lagi manis, podong ruyup gitu ya, pada mendekat, masya Allah. Manis, orang-orang manis mendekati dia dengan wajah manis, wah masya Allah, padahal orang tahu ketok gitu. Ada orang baru dapat rezeki misalkan, entah itu dapat warisan, entah itu dapat al-muhim lah, yang tadinya gak ada orang yang mau deketin gitu. Begitu dapat rezeki ini, masya Allah, pada tiba-tiba pada deket. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kok tumben-tumbenan gitu. Wah, dekat-dekat-dekat, nanti ketika udah habis tinggal prung gitu. Teman senang ikut senang, teman susah ojo nganti tambah seneng gitu. Wajah fi makna, nah ini disebutkan fi makna hadaini nasain, datang dengan makna dua dalil tadi, dua sabda Nabi alaihi salatu wassalam tadi, dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun mengatakan yang semisal dengan Nabi alaihi salatu wassalam, semakna dengan apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma waradhahuma. Qaulu habril ummah, ucapan ulamanya umat ini. Wa turjumanil Qur'an, dan penerjemah Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma waradhahuma. Nah, beliau mengatakan man ahabba fillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, benci karena Allah, wa wala fillah, loyal karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia loyal, loyal itu yang membantu, menolong, dekat, mendukung, loyal karena Allah. Kata beliau, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, ketahuilah hanya dengan hal tadilah wilayah Allah didapatkan, pertolongan Allah didapatkan, kewalian Allah, Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya, Allah akan menolongnya didapatkan. Dan ini khatibil azani Allah wa iyyakum, apa yang beliau sebutkan itu sesuai dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Dalam hadis yang lain, tiga perkara yang apabila ada pada diri seorang, wajada bihinna halawatal iman, niscaya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya adalah wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah ia cintai kecuali karena Allah. Wilayah. Wala fillah. Ahabba fillah. Cinta karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Wilayah Allah. Perwalian Allah. perlindungan Allah, pertolongan Allah, itu didapatkan dengan hal tadi. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia mau membantu saudaranya. Wilayatullah. Dia mencintai, dia menolong saudaranya, dengan itu Allah akan menolong dia. Dengan itu Allah akan membantu dia. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Dan seorang hamba tidak akan walan yajida 'abdun, dan seorang hamba tidak akan mendapati ta'mal iman, rasa keimanan, wa in kathurat salatuhu, meskipun banyak salatnya, banyak dia beribadah, banyak salat, wa saumuhu, banyak berpuasa, hatta yakuna kadzalik, sampai dia cinta karena Allah, benci karena Allah, mualah, loyal karena Allah. Beliau menjelaskan ikhati filazani Allah wa iyyakum sangat dalam. Bagi seorang hamba meskipun dia banyak sholatnya, ahlul ibadah, banyak puasanya, namun dia tidak mencintai saudaranya karena Allah, dia tidak punya prinsip ini. Al-mu'alah fillah, al-hubbu fillah, dia tidak memilikinya. Ima dia orang yang mu'tazil, orang yang menyendiri, atau ima dia orang yang tidak bergaul, berserikat dengan saudara-saudaranya. Wa in kathurat sholatuhu wa saumuhu, kata beliau, meskipun sholatnya banyak, meskipun puasanya banyak, dia tidak akan merasakan keimanan sampai dia cinta karena Allah, cinta mencintai saudaranya karena Allah, membenci karena Allah, dan berloyalitas karena Allah. Dengan inilah kata filazani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al muslim lil muslim kal bunyan, seorang muslim bagi muslim yang lainnya itu seperti bangunan. Kenapa? Karena saling mencintai, saling melengkapi, saling mendukung. Dan itu semua semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah, subhanallah. Wasyaitan, dan setan itu sangat semangat untuk membuat perpecahan, kebencian di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih khusus ahlus sunnah. Membuat kebencian supaya pecah, saling benci satu sama lainnya. Dan itu memang salah satu pekerjaan syaitan, bahkan apa namanya, syaitan yang paling mendapatkan kedudukan paling tinggi di sisi iblis adalah orang yang bisa memisahkan antara dua pasangan, suami istri, bisa terpisah, saling benci, pisah, dialah yang mendapatkan kedudukan paling tinggi. Subhanallah. Supaya pisah, supaya pecah. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Wala tafarruqu. Allah melarang jangan saling bercerai-berai, jangan saling berpisah. Bersatulah, akan tapi di atas tali Allah. Fatasimu bihablillahi jami'a. Wa qad sarat, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu waridah. Dan sungguh, ini di zaman beliau. Di zaman beliau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma waridahuma, itu meninggal kalau enggak salah sekitar sebelum 160 atau 70-an Hijriah. Sekitaran itu. Waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Dan sungguh di zaman beliau ini, beliau mengatakan, berarti di zaman beliau belum 100 Hijriah, sekarang 1400. Dan sungguh keumuman persaudaraan manusia dibangun di atas urusan dunia. Yani apa? Ketika mereka menganggap, memandang, mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau untung, bahasanya lu teman gue, gitu ya. Kamu teman saya. Kalau enggak ada keuntungan, afwan, ngapunten, ditinggalkan begitu saja. Ini di zaman beliau. Wasarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Kebanyakan keumuman persaudaraan manusia itu dibangun di atas urusan dunia. Bukan berarti enggak boleh kerjasama, bukan berarti enggak boleh musyarakah dalam usaha, dalam bisnis. Bukan berarti demikian, bukan berarti kita enggak boleh kerjasama sama orang untuk mencari keuntungan, bukan demikian. Ini mubayan, ini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ada pembahasan syarikah, ada pembahasan persekutuan. Nah, akan tetapi persekutuan ini, kerjasama ini, apabila semata-mata dibangun di atas urusan dunia, berdasarkan keuntungan dunia, akan sangat mudah untuk pecah. Dan ketika pecah, bisa jadi musuhan. Namun ketika dibangun di atas fillah, karena Allah, dia akan tahu, dia akan menunaikan hak saudaranya. Saudaranya pun akan menunaikan haknya. Dan perkara dunia yang terjadi antara keduanya, itu dianggap sudahlah, sudah lalu. Meskipun mungkin salah satunya ada yang salah gitu ya. Usaha bareng, qadarullah satunya kerjaannya kurang becus. Kalau misalkan jadi bangkrut, urusan kalau misalkan bukan karena Allah semata-mata urusan dunia itu akan dibawa-bawa terus gak tahu sampai kapan, sampai mati mungkin. Gara-gara fulan, usahaku bangkrut, aku rugi sekian, sekian, sekian, sekian. Tapi kalau sama-sama, dia kerjanya sudah semaksimal mungkin. Hanya saja qadarullah belum dilapangkan rezekinya. Ada hambatan ini, itu. Orang akan ngerti saudaranya. Orang yang akan mengamalkan prinsip ini, dia akan menunaikan hak saudaranya. Dan dia akan, ya itulah. Ajaban li amril mu'min, in asobahu sarra syakara wa in asobahu dharra sabara. Dia akan bersabar, ya udah ini qadar Allah. Dan hubungan mereka apabila dibangun karena Allah tidak akan pecah. Meskipun sempat ada syekh. Sampai sedemikiannya agama kita mengatur urusan hambanya, urusan umatnya. Wadhalika, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Wadhalika, dan yang demikian itu, apabila persaudaraan dibangun di atas urusan dunia, la yujdi ala ahli, tidak akan memberi kemanfaatan untuk pelakunya. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Nah, namun ikhati fil azani Allah wa iyyakum, kalau kita di sini nggih, kita apa namanya, di antara yang perlu kita untuk upayakan adalah bagaimana kita mencintai saudara kita itu karena Allah. Belajar ikhlas dalam berukhuwah. Belajar ikhlas dalam bersahabat, belajar ikhlas dalam berteman. Contohnya, enggak usah jauh-jauh, enggak usah susah-susah, Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau orang paling mulia, bersahabat, berteman dengan siapa saja. Dari anak kecil sampai orang yang sepuh. Orang yang punya kedudukan ataupun tidak kedudukan. Tidak punya kedudukan. Tidak semata-mata ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, ketika kita berukhuwah, ketika kita berhubungan, semata-mata urusan dunia. Menguntungkan dunia, kita deketi. Nah, kata Ibnu Abbas, tidak akan wala yajida 'abdun ta'mal iman hatta wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik, tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman sampai dia meskipun banyak salatnya, meskipun banyak puasanya, sampai dia bisa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wa wala fillah al-muwala fillah. Nah, sayyid isya jam itu kalau buat jam 58. Tayyib. Beliau kemudian membawakan kalam Ibnu Taimiyah. Kita lewati. Seperti penjelasan, sebenarnya menjelaskan hadis dan atsar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. kemudian sampai disebutkan hingga beliau mengatakan qala Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, wa idza kana al-amru kama 'alimta, apabila perkaranya itu sebagaimana yang kau ketahui, yakni kewajiban seorang mukmin itu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, engkau menempatkan sesuai dengan porsinya, yang engkau cintai sesuai dengan kadarnya, tidak melampaui batas, ala hududi syara', di atas batasan-batasan syariat, engkau benci, yang engkau benci juga adalah orang-orang yang pantas dibenci. Wa idza kana al-amru kama 'alimta, apabila perkaranya seperti yang engkau telah ketahui, fakun ya akhil muslim, kata beliau, maka jadilah engkau wahai saudaraku, yang saudaraku muslim, muhibban lillah, jadilah engkau orang yang mencintai karena Allah, wa fihi ay fillah, dan mencintai karena Allah, walikafati maradih, dan untuk mendapatkan keridhoannya, seluruh keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah engkau orang yang mencari keridhoan Allah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waridhaha ingda Ibn Hibban, manil tamasa ridha ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dengan kebencian manusia, niscaya Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Wa manil tamasa ridha nas bisakhatillah, dan barang siapa mencari keridhaan manusia meskipun konsekuensinya dimurkai oleh Allah, sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas, Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia itu murka, benci kepadanya. Carilah keridhaan Allah jalla wa ala. Ghayatun nas atau talabu ridhaan nas ghayatun la tudrak, atau kata Imam Syafi'i rahimahullah, mencari keridhaan manusia itu ujung yang tidak akan pernah tercapai, puncak yang tidak pernah tercapai, tujuan yang tidak pernah akan didapatkan. Wa mubghidhan fih, dan membenci karena Allah, kullama yubghidhuhu wa yuskhithuhu wa yu'dhih, membenci karena Allah segala sesuatu, segala perkara yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, wa yu'dhih, dan yang itu menyakiti Allah. Meskipun Allah tidak tersakiti, Allah tidak terzalimi, Allah maha kaya, akan tetapi itu perbuatan yang tidak pantas. Fa innaka in fa'alta dzalik, kata beliau, pesan yang sangat indah. Karena sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu, engkau cari keridhaan Allah, engkau tidak peduli dengan kemurkaan manusia, dan engkau benci juga karena Allah, fa innaka in fa'alta dzalik, apabila engkau melakukan hal tadi, hal tersebut, nalta wilayatahu, engkau akan dapat pertolongan Allah, engkau akan mendapatkan wilayah Allah, kewalian dari Allah, wa warista jannatahu, dan engkau akan mewarisi surganya Allah, wa sa'itta birahmatihi waridah fi dari karamatih, dan engkau akan bahagia dengan rahmat Allah dan keridhoannya di negeri akhirat, di negeri kemuliaan, di surganya Allah Jalla wa'ala. Dengan catatan, carilah keridhoan Allah Jalla wa'ala. Cinta karena Allah, benci karena Allah, mencari keridhoan Allah Jalla wa'ala. Bukan manusia, bukan keuntungan dunia. Dengan ini engkau akan mendapatkan perwalian dari Allah, pertolongan dari Allah, dan engkau akan mewarisi surganya Allah Jalla wa'ala. Dan dengan ini pula sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, yajidu ta'mal iman, dia akan mendapati rasa keimanan, manisnya keimanan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini khatifil azani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.